engkau gadis ketawi, selalu menggoda hati. Kalau dia melirik, hai genit sekali. Cantik memang cantik, tapi kan tidak dari. Aku jatuh cinta oleh pandangan pertama. Engkau engkau, hai gadis ketawi. Lenggak lenggok gadis Betawi.